Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abi Qais Al-Hanafi rahimallahu taala, dengan catatan-catatan kaki dari Abu Abbas Yasin ibn Ali Al-Hawthabi Al-Adni rahimallahu taala. Jadi catatan kaki yang pertama halaman 76, yakni dikatakan, yaitu Al-Sunnah Fitilkat Al-Fadil Kalamiyah Wal-Mantaqiyah, menyikapi kata-kata istilah-istilah ilmu kalam dan ilmu mantik yang dimasukkan di pembahasan akidah memiliki dua sikap. Yang pertama adalah al-i'radu anha ijmalan, berpaling darinya secara total dan tidak ta'arudilaha dan tidak menyinggungnya, tidak memakainya. Kemudian yang kedua, talabul bayan wa tafsil, meminta penjelasan dan rincian lima aniha untuk makna yang dimaksudkan dari istilah-istilah itu, ditambahkan supaya memungkinkan memberikan hukum, yaitu penilaian terhadap istilah-istilah tersebut berdasarkan dari Quran dan Sunnah. Kemudian tentang hadis doa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka, kata muhaqqiq derajatnya Hasan, yaitu Imam Ahmad, Hakim dan yang lain, jalurnya adalah Abu Salamah Al-Juhani dari Al-Qasim bin Abdurrahman, diri ayahnya berarti Abdurrahman, dari Ibnu Mas'ud, wasanad untuk kulima, sanad ini dibicarakan, diperbincangkan dari dua sisi. Yang pertama adalah Ad-Dhahabi mengatakan bahasanya Abu Salamah Al-Juhani tidak diketahui siapakah dia, berarti majhul, dan tidak ada riwayat dia di Kutubus Sittah. Yang kedua, Al-Hakim mengatakan sahih menurut kitab Muslim jika selamat dari irsal yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Abdillah dari ayahnya. Karena Abdurrahman ini diperselisihkan apakah dia mendengar hadis dari ayahnya ataukah tidak. Berarti irsal di sini artinya inqita'. Al-Hakim mengatakan jika selamat dari irsal, artinya inqita', keputusan. Karena diperselisihkan apakah Abdurrahman ini mendengar dari ayahnya. Jawaban untuk dua perkara ini, yang pertama, adapun perkataan Dhahabi, perkataan Dhahabi telah dibantah oleh guru kami Syekh Mukbil di bukunya Tatabu'at, dalam Tatabu'atihi 'alal Mustadrak. Faqal, bahkan Musa bin Abdillah Al-Juhani adalah rijal atau perawi yang dipakai oleh Muslim sebagai di Tahdhib Tahdhib. Artinya Syekh Mukbil bilang kalau Dhahabi waham, salah sangka, dikira lari wa'itala ufi kutubu sitah, dan kata semubenda itu perawi saya Muslim. Yang kedua adalah pun perkataan Al-Hakim tatolak fakat asbata sama'ahu min abihi, jama'atun sejumlah ulama menetapkan bahasanya Abdurrahman bin Abdillah itu mendengar hadis dari bapaknya. Ini ditetapkan oleh jama'atun min ahli hadal fani, sejumlah ulama dari yang menguasai ilmu ini, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, Sariq, Ibnu Madini, Ibnu Ma'in dalam satu riwayat dan Bukhari. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar wa hadis Ibnu Mas'ud, dan hadis Ibnu Mas'ud asbatu lebih kokoh sanadnya dan lebih kondang para perawinya. Kata Ibnu Hajar wa hadisun hasanun waqad shahahahu batul a'immah. Jadi kutip dari Al-Futuhat Rabbaniyah. Futuhat Rabbaniyah itu Sarah Al-Azkar An-Nawawiyah. karya Ibnu Hanan. Dan Ibnu Hajar itu punya buku akhid khusus untuk al-adhkar. Takhid untuk al-adhkar. Nataijul Afkar judulnya. Kalau Futuhat Rabbaniyah itu Sarah al-adhkarnya Nawawi, karya Ibnu Alan. Tapi Ibnu Alan di sini memasukkan semua bahasan Ibnu Hajar di Futuhat Rabbaniyah. Jadi kalau orang baca Futuhat Rabbaniyah otomatis dapat takhidnya Ibnu Hajar untuk al-adhkar. Itu otomatis karena semuanya dimasukkan ke situ, pembahasan hadisnya dia pasrah ke ke Ibnu Hajar. Dinukil, iya. Oleh hadis dan hadis ini disahkan oleh jemaat Ibnu Mutaakhirin semacam Ahmad Syakir dalam taktik beliau untuk Musnad Imam Ahmad dan Al-Albani di sahihnya, di sahihah karya beliau. Dan kita kembali ke perkataan Imam Tahawi rahimahullah ta'ala, wala ilaha ghairuhu, tiada sesembahan yang berhak disembah ghairuhu selain Allah. إن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه احتمالا ولهذا قد يتطرق إليه احتمال ولهذا والله أعلم كما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإنه قد يخطر في بال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره وقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو وقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله ومعلوم أن النفي الماهية أقوى في التوحيد السرفي من نفي الوجود فكان إجراء الكلام على ظاهره والإيراد والإيراد عن هذا الإجمار أولى. نعم. Ini adalah kalimat tauhid yang didakwakan oleh seluruh para rasul sebagaimana telah lewat. Dan menetapkan tauhid dengan menggunakan kalimat ini adalah iktibar menimbang bahasanya kalimat ini mengandung dua unsur yaitu an-nafy wal itsbat. An-nafy wal itsbat itu menghasilkan hasr, pembatasan. Karena al-itsbat al-mujarrad semata-mata itsbat, qad yatatarak, bisa mengalami al-ihtimal, kemungkinan-kemungkinan lain. Catatan kaki, misalnya ucapan Allahu ilahun, Allah adalah sesembahan, tidak menghasilkan makna hanya, yaitu membatasi uluhiyah hanya untuk Allah Ta'ala. Demikian juga ucapan Zaid adalah seorang pemberani, fala yalzam, tidak mengharuskan pembatasan berani pada Zaid. Ala aksi an-nafi wal itsbat, lain hanya kalau ada nafi wal itsbat fahuwa ablagh, maka itu lebih sempurna. Misalnya la syuja'a ila Zaid, tidak ada pemberani kecuali Zaid, maka di sini husyarat, dibatasi keberanian hanya pada Zaid, tidak ada pada yang lain. Melihat oleh karena itu, kembali ke atas, melihat oleh karena itu wallahu a'lam, tatkala Allah berfirman fa ila hukum ilah wahid, sesembahan kan ada sesembahan yang esa, qala ba'dahu, maka ayat selanjutnya adalah la ilaha illallah wa rahmanur rahim. Ya, kenapa dua ini dijejerkan? Ya, maka ini ada faedah menarik dari Ibn Abbas al-Hanafi. Beliau katakan, karena boleh jadi terlintas di pikiran seseorang khatawan syaitanun, pikiran setan. Pikiran setan tersebut mengatakan, ha, anggap saja bahasanya sesembahan kita itu esa fali ghairina ilahun ghairuhu. Maka sungguh selain kita juga punya sesembahan yang lain. Maka Allah katakan la ilaha illahu, tiada sesembahan yang bersembah melainkan Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Faqad i'tarada Sayyidul Muntakhab, maka penulis kita Al-Muntakhab membantah para ulama nahwu yang memberikan takdir khobar la dalam kalimat la ilaha illallah. Faqalu, maka nahwiyun mengatakan takdirnya la ilaha fil wujudi illallah, tiada sesembahan yang ada dalam dunia nyata kecuali Allah. Faqal Sayyidul Muntakhab mengatakan yakunu dhalika nafyan liwujudil ilahi, maka itu adalah peniadaan negasi terhadap adanya sang al-ilah, pemaklum dan satu hal yang maklum. Nafyan mahiyah, meniadakan hakikat lebih kuat dalam tauhid as-sirfi yang murni dibandingkan meniadakan wujud. Fakana ijra'ul kalam ala zahirihi, maka memaknai kalimat sebagaimana zahirnya, wal i'adu anil hadab idmari, dan berpaling dari penetapan adanya sesuatu yang tersembunyi yaitu fil wujud. Maka adanya tambahan semacam ini atau tidak adanya tambahan semacam ini aula, lebih baik. Ya, kita lihat catatan kaki. Qala syekhul alama bi Abdul Aziz bin Basir hafizahullah ta'ala hafizahullah tak yuqad ala hadha makani musahil musahil tahawiyati maqalahu sahibu ibn Wahabi laysa bi jayyidin wa hakadha maqalahu al-Munfasu wa ayyuhu ayyadahu asyafu Abdul Muhammad wa ayyadahu asyafu Abu Abdullah al-Mursi min takdirihi al-Qubari bi kalimati til wujudi laysa bi sahihin bi anal alihata mabudata min dunillahi kasiratun wa mawjudatun wa takdirul khabari bi lafzi til wujudi la yahsulu bi al-mahfudu min dalilah niyati uluhiyatillahi subhanahu wa ta'ala nama siwahat bi anna liqaili ayakula kaifa taquluna la ilaha fi wujudi illallahu wa qad akhbarallahu subhanahu an wujudi alihatin kasiratin il musyrikina kama fi qawlihi subhanahu wa ma dolamnahum walakin dolamu anfusahum wa ma azrat anhum alihatuhum lati yad'una min dunillahi min syai'in wa qawluhu subhanahu falawla nasarahumul ladhina attakhadhu min dunillahi qurbanan alihatan fala fala sabila ila fala sabila ila takhlusi takhallusi fala sabila ila takhallusi min hadha al-iqtirabi wa bayanu wa bayanu adhimatun wa bayani adhimati wa bayani adhimati wa bayani adhimati hadhihi al-kalimati wa annaha kalimatut tauhidil mubtalati mubtilatu wa annaha kalimatul kalimatul tauhidil mubtilatu li alihatil musyikina wa ibadatihim min dunillahi illa bitaqdiril khabari bi ghairi ma dzakarahu annu haqu wa kalimatu haqu bi annaha min bi annaha hiya allati tuwaddihu butlan tuwaddihu butlan butlan ma bi annaha hiya allati tuwaddihu butlan jami jami alihati wa tubayyinu anna anna ilaha al-haqqa wal ma'budu wal ma'buda ma'buda bilhaqi huwallahu wahdahu. Nah, ada perkataan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengomentari poin ini di Sawah Tahawiyah. Beliau mengatakan perkataan penulis Al-Muntakhab laisa bijayid bukanlah perkataan yang bagus. Demikian juga perkataan para nahwu juga bukan perkataan yang bagus. Ayatahu, dan apa yang dikuatkan oleh Syekh Abu Abdillah Al-Mursi yang mengatakan bahasanya takdir khobar untuk adalah ungkapan fil wujubi juga bukanlah satu hal yang benar. Ketiga-tiganya tidak pas semua. Ya, di anak alihata karena sesembahan yang disembah selain Allah itu banyak dan ada. Oleh karena itu kalau takdir khobar la-nya itu dengan kata-kata fil wujud, maka tidak terwujud dengannya maksud, yaitu maksud menjelaskan kalau uluhiyah ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan batilnya yang lainnya. Karena liqa'il ayakuna, karena boleh jadi orang bisa mengatakan, bagaimanakah kalian katakan la ilaha fil wujudi illallah, pada Allah mengkabarkan adanya banyak sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami zalim terhadap mereka, akan tapi mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Fam'arnat anhum alihatuhum, maka tidaklah manfaat bagi mereka sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, tidak bermanfaat min syai'in sedikitpun. Falaula, maka hendaknya nasarahumul ladzina ta'budu min dunihi, menolong mereka berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, yang mereka jadikan kurbanan, mereka berikan badannya kurban, alihatan mereka jadikan sebagai sesembahan. Maka tidak ada jalan untuk selamat dari bantahan ini, ubayan, dan untuk menjelaskan keagungan kalimat ini, bahasanya itu adalah kalimat tauhid yang membatalkan sesembahan-sembahan orang musyrik dan ibadah mereka selain Allah, kecuali dengan mentakdirkan khobar berbeda dengan apa yang disebutkan oleh para ulama nahwu. Kalau ulama nahwu fil wujud, maka kita ganti dengan kalimat hakun. Lianna, karena kalimat hakun itu tuadir menjelaskan putlan batalnya semua sesembahan. Nah, selanjutnya. كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل. فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات. واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. نعم، لأنها هي التي كان تقدر dengan حق itulah yang menjelaskan kebatilan semua sesembahan dan menjelaskan bahasanya ilah al-haq pemakbud bilhaq dan disembah dengan benar adalah Allah semata, sebagaimana yang telah diingatkan oleh sejumlah ulama. Di antaranya adalah Abu Abbas bin Taimiyah dan muridnya Al-Alamah Ibnul Qayyim dan yang lain rahimahumullah. Di antara dalil hal itu adalah firman Allah Ta'ala dalika, di surat Al-Had, dalika bi'anallahu al-haq, al-haq itu karena Allah al-haq, dan apa yang mereka sembah selain Allah itu batil. Maka Allah jelaskan dalam ayat ini bahasanya Allah adalah al-haq, dan berhala yang disembah-sembah oleh manusia selain Allah adalah batil. Maka ini mencakup semua sesembahan yang disembah selain Allah, minal basyar di kalangan manusia, malaikat dan jin, serta semua makhluk-makhluk yang lain. Dan jelaslah dengan hal ini bahasanya al-ma'bud yang disembah dengan benar wahdahu, anu bahasanya Allah itulah yang disembah dengan benar wahdahu semata. Pelihara oleh karena itu orang-orang musyrik mengingkari kalimat ini dan mereka menolak mengikrarkannya, karena mereka tahu bahasanya kalimat ini membatalkan ilah-ilah mereka. Li'anam fahimu karena mereka faham bahasa yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah meniadakan ibadah dengan benar untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka mengatakan sebagai jawaban kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata pada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka respon mereka, aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Waqalu, dan mereka juga mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami gara-gara penyair yang gila? Wa ma fi ma'na dhalika min al-ayat, dan ayat-ayat yang lain yang semakna dengannya. Dan dengan takdir ini yaitu haqqun, maka hilanglah semua kebingungan dan jelaslah kebenaran yang diinginkan. Wallahu waliyut taufiq. Ya. Kembali ke atas, Farisi. Wa ajala Abu Abdillahi Muhammad ibn Mu'adil Fadl al-Nursi fi Tayyir Tayyir Zaman faqala hadha kalamun min kalamu man hadha kalamu man la la ya'rifu lisan al-Arabi fa inna ilaha fi mawdi'il muqtada'i ala qawli sibawai wa inda ghairihi ismu ismula wa ala taqdirihi fala budda min khabari mubtada'i wa illa fa maqalahu min al-istighna'i 'ani al-idmari fasidun wa amma qawluhu idza lam yudmar yakunu nafyan bil bil mahiyati fa laisa bi syai'in li anna li anna nafya al mahiyati huwa nafyul wujudi la la tutu sawwa tutu tutusawwaru tutusawwaru al-mahiyatu illa ma'al-wujudi fala tarta baina la mahiyya la mahiyya wala mahiyata la mahiyata wala wala wujuda wa hadha madhhabu ahli sunnati khilafan lil mu'tazilati fa innahum yusbituna mahiyata mahiyatan ariyatan anil wujudi wa inna allahu marfu'un badalan min ilahin la yakunu khabaran li la wala lil mubtada'i wa dhakarat dalil dalila ala dhalika wa laysa nah. Kemudian Ukat Ajaba dan Abu Abdillah Muhammad ibn Fadl al-Mursi memberikan jawaban. Beliau di catatan kaki Muhammad bin Abdillah bin Muhammad al-Andalusi, orang Spanyol, ahli tafsir, ahli hadis, ahli nahwu. Dalam kitabnya Roy Adham'an, beliau mengatakan yang dalam perkataan orang yang tidak mengenal bahasa Arab. Ini perkataan dari Sayyidul Muntakhab yang beliau meminta agar perkataan la ilaha illallah itu dimaknai secara zahirnya sehingga tidak ada takdir-takdir segala. Mintanya Sayyidul Muntakhab. Makanya adalah perkataan orang yang tidak tahu bahasa Arab, karena ilah itu posisinya adalah mubtada menurut perkataan dan pendapat si bawai adalah Abu Bashar Amr bin Uthman ibn Kumbar An-Nahwi al-Mashu' alinah yang terkenal. Dan menurut yang lain isimlah dia adalah isimlah. Kalau pakai si bawai maka dia maudik mubtada. Fi maudik mubtada. Kalau pakai madhabnya si bawai, kalau ulama yang lain akan mengatakan la ilaha itu adalah isimlah. Namun pakai si bawai atau non si bawai tidak boleh tidak harus ada khobar mubtada. Faila fa maqalahu min al-istighna' an al-mar fasidun. Demikianlah jawabannya, karena maqala apa yang dikatakan oleh Syekhul Muntakhab min al-istighna' an al-mar tidak perlu ada muqaddar-muqaddar saja. Itu fasidun, itu adalah pendapat yang rusak. Adapun perkataan siapa ini perkataan siapa ini? Mungkin Ibnu Muntakhab. Idalam yudmar yakun nafyan lil mahiyah. Jika tidak ada domirnya, tidak ada takdirnya, maka itu meniadakan hakikat. Maka perkataan ini adalah syai'ah, tidak ada nilainya. Karena meniadakan hakikat itu sama dengan meniadakan wujud. tidak bisa kita bayangkan hakikat kecuali bersama wujud. Lakannya tidak ada beda antara la mahiyata dengan la wujuda. Inilah keyakinan Ahlussunnah menyelisih Mu'tazilah yang mereka menetapkan hakikat yang bisa telanjang dari barang titipan khilafan menyelisih jumhur, karena mereka jumhur menetapkan adanya mahiyatan ariyatan, adanya hakikat yang kosong dari wujud. Illallah tumafuk batalnya ilah. Laikun khobar dia tidak bisa menjadi khobar, tidak pula menjadi mubtada. Fa'inahum, karena mereka mu'tazilah menetapkan adanya hakikat yang telanjang dari keberadaan, sedangkan illallah mafuk batal dari ilah. Layakun dia tidak menjadi khobar, lila tidak pula menjadi mubtada. Batakau kemudian Al-Mursi menyebutkan dalil hal ini. Sibawai sudah. Terus catatan yang ketiga, hadza madzhab Ahlussunnah. Hakadha hakahu, demikian dicetak oleh Syekh Ibnu Taimiyah dari Ahlussunnah wal Jamaah dan mayoritas orang-orang yang berakal. Catatan yang keempat, أعرف لفظ الجلالة في لا إله إلا الله قدرا ممنوعا لأمرين. الأول أن لفظ الجلالة معرفة ولا لا تعمل في المعرفة. الثاني أن اسم لا هنا عام وقولك إلا الله خاص، والخاص لا يكون قدرا عن العام. ونظير هذا قولك الحيوان إنسان فإنه ممتنع، لأن في الحيوان ما ليس بإنسان. أما وقولك الإنسان حيوان فجائز، لأن الإنسان حيوان حقيقة وليس بالإنسان ما ليس بحيوان. انظر شرح المفصل لابن كيش. نعم، إعراب لفظ جلالة إلى الله sebagai khobar la itu tertolak karena dua alasan. Ada dua alasan ini faedah dari muhakkik yang boleh jadi tidak kita belum kita dapatkan di tempat yang lain. Di illallah itu tidak bisa di'irab sebagai khobar. Khobar la itu memnu'un terlarang karena dua alasan. Yang pertama, lafaz jalalah itu kan ma'rifah. Dan isim la dan la itu tidak beramal pada khobar yang ma'rifah. Asalnya yang kedua, isim la di sini adalah am, la ilaha. Dan ucapan anda ilallah itu khos, dan sesuatu yang khos tidak bisa menjadi khobar untuk am. Contoh pembanding, nadiru sebalik, semisal dengan hal ini adalah ucapan hewan itu manusia. Ya, padahal hewan tu'am, insan itu khas. Fa'ina mumtana'un, maka ini kalimat yang tidak boleh. Karena fil hayawan, di antara hewan ada yang bukan manusia. Dapat ucapan manusia itu hewan, maka itu boleh. Li'anal insan, karena manusia hayawanun hakikatan, secara hakikat adalah hewan. Malaysia fil insan, malaysia bi hayawanin, dan tidak ada dalam tidak ada pada diri manusia malaysia bi hayawanin sesuatu yang bukan hewan. Tidak boleh dikatakan dari Sarah Al-Mufassal. Itu dua alasannya. Ya, kembali walis al-murad. Kalau syarif rahmat ta'ala, walaih sal muradu huna zikra al-i'rab, wal muradu rafu al-ishkali al-waridi ala al-muhati fi dhali, wa bayanu annahu min jihati al-mu'tazilati wa huwa fazijul, fa inna qawlahum nafya al-wujudi laysa taqiyidan, li anna al-adama laysa bi shay'in. Qala ta'ala, wa qad halaqtuka min qablu wa lam taku shay'an, wa la yuqalu laysa qawlu غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. ولهذا ذكرت هذا الإشكال wajawabahu huna. Nah, walisal murad huna, dan bukalah maksud pembahasan i'rab la ilaha illallah di sini adalah semata-mata membahas i'rab. Namun maksud intinya adalah menghilangkan al-ishkal, kebingungan yang ada dan yang dialami para ahli nahwu dalam masalah ini, yang mentakdirkannya dengan fi wujud. Bayan dan kalimat ini mau menjelaskan bahwasannya munculnya takdir fi wujud ilallah itu gara-gara Mu'tazilah, gara-gara banyak ahli nahwu itu ya akidahnya bukan akidah salafiyah. Dan ini satu hal yang fasih, satu hal yang tidak benar. Fa'ina kalau maka ucapan meniadakan wujud bukanlah taqid. Di anna ada, karena yang namanya tidak ada itu la syai'a, tidak ada isinya. Kalau ta'ala Allah telah berfirman, waqad khalaqtuka min qablu, dan sungguh aku telah ciptakan engkau sebelumnya, walam taku syai'a, dan ketika itu engkau belumlah apa-apa. Walikal, dan tidak boleh dikatakan laisa kalu, tidaklah perkataan ghairuhu seperti ilallah. Tidak boleh, kenapa? Karena ghair itu di'irab dengan i'rab isim yang terletak setelah illah. Fayakun takdir ulil khobar, maka takdir untuk khobarnya dalam dua kemungkinan ini sama. Karena itu di sini ya aku sebutkan kebingungannya, dan sebab ya, terkartu hadal ishkal, aku sebutkan kebingungannya dan jawabannya di sini. Kita lihat catatan kaki, ya. Nah, tadi mana tadi? Fa'ina kaulahum nafiyal wujud laisa taqyidan, karena tidak memberi taqyid. La ala syarif, boleh jadi bensarah bermaksud seandainya kita katakan la ilaha illallah artinya la ilaha fil wujud illallah, soal makna jadilah maknanya bahasanya segala sesuatu selain Allah yang jadikan sesembahan itu ma'dumatun, tidak ada. Dan mengatakan tidak ada itu satu yang tidak benar. Dan Allah telah berfirman, fama arnat anhum alihatum, tidak bermanfaat untuk mereka berhala-berhala mereka, berarti berhalanya masih ada. Fa asbata maka menetapkan, maka kalau la ilaha illallah itu dimaknai dengan la ilaha hakun illallah, maka menetapkan adanya alihah, atau maaf, fama arnat anhum alihatuhum, fama maka fa'asbata, maka Allah menetapkan dalam ayat ini adanya ilah-ilah yang disembah selain Allah. Silakan merujuk perkataan Ibnu Baz yang telah lewat. Adapun permasalahan apakah ma'dum itu disebut syai' ataukah tidak, maka akan datang insyaallah. Ini selanjutnya catatan kaki. Yakni qawlu zuhabi wa la ilaha wairuhu tu'rabu nafsu airah bila ilah ilallahu wa laisat hiya wairuha. Lianna wairah bi'ibarat zuhabi tu'rabu irabal ismi al-waqihi ba'da ilah al-istihna'iyah. Wa idha kulta kulta masalah maqama al-qawmu ila zaitan wa maqama al-qawmu wairah zaitan usibat nasabta wa ira 'ala al-istithna'i وتعرض عربا زيدا من الجملة الأولى وكذلك غيره هنا تعرض بدلا كما يعرض لفظ الجلالة من قولك لا إله لا إله إلا الله فإذا كان الأمر كذلك فالخبر الذي نقدره للا النفي في قولك لا إله إلا الله نقدره كذلك في قولك لا إله غيره فالأمر فيهما سبب الله أعلم. Nah, yakni perkataan Tuhawi la ilaha ghairuhu itu tu'rabu di i'rab sama persis dengan i'rab la ilaha illallah. Walaysa dia ghairuha karena dia bukanlah kalimat yang lain. Karena ghair sebagaimana dalam ungkapan At-Tuhawi di i'rab dengan i'rabnya isim yang terletak setelah ilah yang aslinya istisna pengecualian. Jika Anda mengatakan maqama al-qawmu ila zaidan wa maqama al-qawmu ghairu zaidin nasabta ghair ala istisna dengan status mustasna. Mana? Ghairun. Ya. Maqama al-qawmu ila zaidan wa maqama al-qawmu ghairu wama seperti wama al qawmu ghairu zaidina asabta ghaira ala istisna dengan status istisna fatuqabu i'raba zaid maka di'rablah dia dengan i'rabnya zaid sama dengan zaid kalau di kalimat yang pertama. Nah demikian juga ghairu hauna di sini la ilaha ghairuhu di'rab sebagai badal sebagaimana di'irabnya lafaz jalalah untuk kalimat la ilaha illallah. Fa'ila kana kamu kadari jika keadaannya adalah demikian maka khobar yang kita takdirkan untuk la nafiyah dalam ucapan la ilaha illallah nukadir kita takdirkan kadalika seperti itu dalam ucapan la ilaha ghairuhu fal'amru fiha sawa maka statusnya adalah sama saja wallahu a'lam. Kemudian tentang qadim di catatan tadi. Lafzul qadimi laisa min asma'illahi lil amrayni. Al-awalu annahu la dalila alayhi wa asma'ullahi tawfiyatun la majala li lafzi fiha. Asani ana lafzu qadima an lafzu qadimi yahtamilu ma'na yaini. Alif asma' masbuku bi ba'di al-makhluqati wa hadha laisa kamalan. Ba alladhi lam yusbiq bi adamin. Wahada kamal lam yusbaq bi adamin wahada kamalun mutlaqun wa ma'lumun anna asma'allahi husna la tahtamilu naqsa bi wajhin min alwujuhi wa li hadha kana qadima laysa huwa min asma'illahi wa hadha ma'na asani innama huwa muradul mutakallimina idza atlaquhu allahi wa idza qila qad arafna anna lafdha qadima anna lafdha alqadimi alqadimi laysa huwa min asma'illahi subhanahu kalimat daya sta'amiluhu ba'du ahli as-sunati. Nah, kata-kata qadim bukanlah nama Allah dengan dua alasan. Yang pertama tidak ada dalilnya. Sedangkan nama Allah itu mengikuti dalil dan bukan ruang dan tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Yang kedua, kata-kata qadim mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama, al-masbuk yang didului dengan biba'dil makhlukat oleh sebagian makhluk. Jika demikian, maka ini bukanlah kesempurnaan, bukanlah satu hal yang sempurna. Yang kedua adalah tidak didahului bi'adamin oleh ketiadaan. Wahada kamalun mutlakun, maka ini kesempurnaan yang sempurna. Memaklum dan satu hal yang telah dimaklumi, semua nama Allah itu indah. Dan di antara konsekuensi makna indah adalah la tahtamilu naqsa biwajhin min alwujuh. Tidak mengandung kemungkinan makna yang jelek dari sisi manapun. Oleh karena itu maka qadim itu bukanlah nama Allah. Wahadal makna asani makna yang kedua yaitu yang tidak pernah didahului dengan ketiadaan. Innama huwa muradul mutakallimina adalah maksud orang-orang yang mengucapkan kalimat qadim jika mereka menggunakan kata-kata qadim ala Allah untuk Allah. Jika ada yang bertanya, kami telah mengetahui bahwa lafaz qadim bukanlah nama Allah. Lalu kenapa digunakan oleh sebagian ahli sunnah? Nah, الجواب لما كان القديم عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره، وأهل الاصطلاح تجوز مخاطبتهم باصطلاحاتهم، هذا أمر. وأمر آخر أن إطلاق القديم على الله قد يكون من باب الإخبار، وهذا الباب أوسع من باب الأسماء، فالله تعالى يخبر عنه بألفاظ ليست هي داخلة في أسمائه كالشيء والوجود والقادم بنفسه وغير ذلك. انظر التعريفات والفتاوى والبدائع ومعجم المناهي اللفظية مادة قديم والتحفة المهدية. نعم، maka jawabannya yang pertama dikarenakan qadim inda ahli kalam menurut ulama ahli kalam adalah sesuatu yang lam yazal, adalah sesuatu yang tidak pernah hilang atau sesuatu yang belum pernah didahului oleh wujud yang lain. Dan alul istilah itu bisa kita ngobrol dengan mereka dengan menggunakan istilah mereka. Ini yang pertama. Alul sunnah yang menggunakan kata-kata qadim karena dalam konteks ngobrol dengan ahlul kalam. Ya, biar kemudian nyambung, ya sudah dipakailah kata-kata qadim sesuai dengan makna yang diinginkan oleh si ahlul kalam. Hadza amrun, ini poin yang pertama. Jadi tujuannya adalah mukhatabatuhum. Boleh berdialog dengan satu komunitas dengan istilah-istilah yang ada di komunitas tersebut. Yang kedua, penggunaan kata-kata qadim ala Allah untuk Allah qad yakunu boleh jadi adalah mimba bil ikhbar. Sedang cerita tentang Allah. Dan babul ikhbar awsa lebih luas daripada bab tentang nama dan sifat. Karena Allah boleh dijadikan sebagai objek berita bi alfadz dengan kata-kata yang dia tidak termasuk dalam nama Allah. Contoh ikhbar menyebut Allah dengan syai', menyebut Allah dengan mawujud, menyebut Allah dengan al-qa'im binafsihi, menyebut Allah dengan al-fa'du dan yang lain. Maka tidak apa-apa al-ikhbar, kaidah ikhbar, yang penting tidak ada pelanggaran makna. Ya, asalkan tidak ada pelanggaran makna, ya sudah tidak apa-apa. Ini dari kitab At-Ta'rifat, Al-Fatawa, Al-Bada'i, Mu'jamana Hilafdiyah, karya saya Bakar Abu Zaid, Tufah Madiyah, Sarah untuk apa? Tadmuriyah. Nah, maka Tahawi mengatakan qadimun bila ibtida'in da'imun bila intiha'in, dulu tanpa awal dan terus menerus tanpa akhir. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.